Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada kita semua, sampaikan ya Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya. Namun, aku mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada sisi-sisi manusiawi yang ada pada pribadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Beliau sakit, beliau tidur, beliau makan, minum, lelah, nah, kemudian beristri, beranak. Nah, ini sisi-sisi manusiawi pada diri Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga tidak pantas yang dilakukan oleh sebagian orang, perbuatan mereka tidak pantas untuk memposisikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di atas posisi yang memang telah dipilihkan Allah azza wajalla. Sebagian orang meyakini bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam saat ini dipanggil namanya dalam doa-doa mereka. Demikian juga diyakini memiliki kemampuan ini dan itu. Dan seluruhnya. Dalam salawat-salawat bid'iyah, salawat-salawat bid'ah, sampai pada tingkatan seperti itu. Memposisikan Nabi Muhammad SAW tidak seperti yang dipilihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika beliau alaihi salatu wasalam jatuh sakit dan itu dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di rumah itu ada beberapa orang sahabat, fihim Umar ibn Khattab, dan di antara mereka ada sahabat Umar ibn Khattab. Qala halumma aktubu lakum kitaban lan tadhillu ba'dahu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, marilah kemari ke sini, berikan untukku catatan, kertas atau buku dan semisalnya, agar aku bisa meninggalkan untuk kalian sebuah catatan, sebuah buku. Lan tadhillu ba'dahu. Kalian tidak akan tersesat selamanya, selama catatan itu masih ada di tengah-tengah kalian. Bisa dipahami sampai di sini? Nabi alaihi salam sakit, para sahabat beberapa orang di sana, di antaranya Umar bin Khattab, kata Nabi, sini, akan aku catatkan untuk kalian. Maksudnya Nabi bukan mencatat secara langsung, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Nabi Muhammad adalah an-nabiyul ummi. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagi kita, tidak bisa baca, tidak bisa tulis adalah sebuah kekurangan, sebuah aib. Tetapi untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam justru kelebihan beliau, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini untuk mematahkan atau untuk menjawab tuduhan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan Islam itu karena belajar dari para pendeta Yahudi, belajar dari para pendeta Nasrani, mengambil dari si A, si B, si C. Tuduhan ini tidak dapat diterima sama sekali. Kenapa? Nabi Muhammad tidak bisa membaca, Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Itu justru bukti terkuat bahwa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam adalah benar-benar wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sini, akan aku buatkan sebuah catatan. Aku akan buatkan sebuah catatan untuk kalian. Sepeninggalku nanti, dengan catatan itu kalian tidak akan tersesat. Qala Umar, inna nabiy alaihi salatu wasallam ghalabahul wajah. Kemudian Umar saat itu menyampaikan kepada para sahabat, sungguh Nabi sekarang betul-betul sakit ini. Artinya tidak perlu dipenuhi keinginan Nabi. Wa indakumul Quran. Dan kalian kan sudah punya Al-Quran. Wa hasbuna kitabullah. Kitabullah, Al-Quran itu sudah cukuplah buat kita. Wakhtalafa ahlul bait wakhtasamu. Mereka yang ada di dalam rumah itu kemudian berbeda pendapat, berselisih. Faminhum man yaqul, ada di antara sahabat mengatakan, qarribu yaktub lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban lan tadhillu ba'dahu. Sudah, berikan saja apa yang diinginkan Nabi. Penuhi keinginan Nabi agar Nabi bisa menulis dan mencatatkan untuk kita sebuah catatan, kalian tidak akan sesat selamanya. Wa minhum man yaqulu ma qala Umar. Tetapi ada juga sahabat yang lain sependapat dengan pendapat Umar. Falamma aktsarul laghat wal ikhtilaf. Ketika terjadi ribut, itu terjadi di hadapan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian perbedaan pendapat indan Nabi, itu terjadi di hadapan Nabi Muhammad alaihissalam yang sedang sakit. Qala qumu anni. Akhirnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam pun menyatakan dan bersabda, sudahlah kalian semua pergi, tinggalkan saya. Qala Ubaidullah. Kata Ubaidullah al-Umari, salah seorang perawi, fakana Ibnu Abbas yaqul. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mengingat kejadian hari itu mengatakan, innar raziyata kullar raziyah. Sungguh betul-betul musibah. Menyedihkan sekali. Ma hala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina an yaktuba lahum dzalikal kitab ikhtilafuhum wa laghatuhum. Sungguh yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat Nabi tidak jadi menulis sebuah catatan untuk mereka, adalah ikhtilafuhum wa laghatuhum. Perselisihan dan keributan kecil yang terjadi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dipahami cerita ini? Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihi wa rahmatullahi. Saya ulangi secara ringkas ya. Nabi Muhammad sakit dalam posisi yang cukup parah, berat saat itu, dirawat di rumah Aisyah. Kemudian ada beberapa orang sahabat yang setia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dekat Nabi, Umar bin Khattab, Ibnu Abbas dan yang lain. Nah, dalam momen seperti itu Nabi menawarkan kepada para sahabat, coba siapkan segala sesuatunya, siapa yang menulis, alat tulis, kertas dan semisalnya, siapkan segala sesuatunya, akan aku tinggalkan untuk kalian sebuah catatan. Dengan catatan itu kalian tidak akan sesat selamanya. Nah, Umar kurang setuju. Tidak setuju dengan apa yang disampaikan Nabi alaihissalatu wassalam. Sahabat yang lain setuju. Akhirnya kan terjadi perbedaan. Mendapat berselisih itu keributan kecil di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya Nabi memutuskan, sudahlah, kalian semua pergi, tinggalkan saya. Menurut Ibnu Abbas. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menghalangi Nabi untuk menulis, akhirnya Nabi kemudian tidak jadi menulis, adalah apa sebabnya? Ikhtilaf, perbedaan pendapat, perselisihan, keributan kecil di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, para ulama, kalau kita baca syarah hadis ini seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, demikian juga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari. Demikian juga para ulama yang lainnya. Nah, yang dibahas pertama kali adalah tentang Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapakah beliau? Siapakah Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Kenapa beliau sampai berpendapat yang berbeda dengan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini harus dipahami dengan betul agar kita tidak keliru memahami. Secara zahir orang akan menyalahkan Umar. Kan begitu? Secara zahir orang akan menyalahkan Umar. Gara-gara Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Coba kalau enggak dihalang-halangi Umar, kita sudah punya sebuah catatan, kan begitu? Enggak akan ada apa kesesatan, tidak ada penyimpangan, tidak ada berkelompok-kelompok dan seterusnya. Kan begitu ya? Secara Allah zahir. Tetapi siapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Umar bin Khattab, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau seandainya di umat ini ada seorang hamba yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti Umar. Itu pasti Umar. Agar kita tidak keliru memahami kedudukan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di dalam sekian banyak hadis Bukhari, Muslim dan para ulama yang lainnya, ashabus sunan, ada 6 ayat di dalam Al-Qur'an. 6 ayat di dalam Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kata per katanya itu sesuai dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Luar biasa lah. Ada 6 ayat di dalam Al-Quran dikatakan oleh Imam Nawawi, digabungkan dari sekian banyak riwayat hadis, ada 6 ayat di dalam Al-Quran itu lafaz per lafaznya, kata per katanya persis ucapan Umar radhiyallahu ta'ala. Artinya dibenarkan ucapan Umar itu dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari atas langit yang ketujuh. Bahkan Allah turunkan sebagai firman-Nya yang kemudian tercatat dalam Al-Quran dan kita baca, kita hafalkan. Kemudian para ulama menyebutkan keenam ayat tersebut. Nah, salah satunya tentang ayat hijab. Ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, perintahkan istri-istri Anda untuk berhijab. Karena yadkhulu 'alaika barrun wa fajir. Yang masuk ke rumah Anda untuk bertemu Anda tidak semuanya orang baik. Tidak semuanya orang baik. Jangan sampai ada orang enggak baik memandang istri Anda. Itu terus dikejar oleh Nabi Alis oleh Umar radhiyallahu taala sampai akhirnya turunlah ayat nahi hijab. Dibenarkan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang ibadah haji. Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengusulkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, lau takhadza maqama Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, kalau Anda tentunya sangat baik kalau misalkan Anda menjadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Baqarah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi kalau orang selesai tawaf disyariatkan 7 kali putaran selesai kemudian salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu sesuai dengan ucapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mensalatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin. Ini tokoh dedengkotnya kaum Munafikin di kota Madinah. Hanya untuk memenuhi permintaan putranya. Putra dari tokoh Munafikin ini namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang sahabat siapa? Abdullah bin Abdullah. Yang tokoh Munafikin siapa ayahnya? Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, tokoh Munafikin, dedengkotnya Munafikin kota Madinah mati. Meninggal, mati. Mati, putranya datang, ya Rasulullah tolong salatkan ayahku. Diminta, akhirnya disalatkan. Rasulullah keluar dari rumah itu dihalang-halangi. Jangan Nabi, jangan. Itu gak Munafikin. Tapi Nabi tetap jalan. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi sudah hampir sholat, tetap dihalang-halangi oleh Umar. Bayangkan. Dihalang-halangi oleh Umar. Ini kita ceritakan kenapa? Agar tidak salah paham tentang Umar. Umar kok berani melawan Nabi? Bukan. Ini Umar bukan orang biasa. Ini Umar bin Khattab bukan orang sembarangan. Bukan macam-macam. Kan gitu. Nabi sudah mau sholat dalam beberapa riwayat disebutkan, ditarik bajunya Nabi. Nabi marah? Enggak. Sahabat kemudian marah, hei Umar ngomong itu. Enggak. Semua mengerti dan paham betul. Umar itu siapa? Umar itu siapa? Artinya jangan sampai kita kemudian salah sangka kepada Umar. Gak boleh ya. Prasangka buruk. Nanti kita akan jelaskan dengan menukilkan ucapan para ulama. Nah, itu Nabi sudah mau sholat, tarik bajunya. Jangan Rasul, ini orang munafikin. Orang munafikin. Kemudian Umar sampai membacakan sebuah ayat dalam surat At-Taubah. Kalau misalkan engkau beristaghfir lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirullahu lahum. Kan gitu. Allah kan sudah menyatakan begitu wahai Nabi. Kamu ucapkan istighfar ataukah tidak, walaupun kau ucapkan 70 kali Allah tidak akan ampuni mereka. 70 kali istighfar orang munafikin tidak akan diampuni karena munafiknya munafik yang i'tiqadi. Yang sudah membuat pelakunya kafir. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, aku akan mengucapkan istighfar lebih dari 70 kali. Harusnya tetap Nabi mensolatkan. Ternyata subhanallah, dalam peristiwa itu, Allah membenarkan pendapatnya Umar. Allah membenarkan pendapatnya Umar. Disebutkan satu ayat, diturunkan satu ayat dalam surat At-Taubah. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. La tusalli ala ahadin minhum ma'ta abadan walatakum ala qabrih. Allah melarang Nabi Muhammad SAW setelah kejadian itu. Jangan engkau sholatkan siapapun di antara orang munafikin yang mati. Jangan engkau berdiri di atas kuburnya. Umar yang dibenarkan. Subhanallah. Dalam perang Badar. Ketika orang-orang muslimin berhasil menawan 70 lebih tokoh musyrikin Quraisy. Tokoh musyrikin Quraisy. Musyawarah. Ini mau diapakan mereka ini? Kata Abu Bakar, sudahlah Nabi, mereka kan keluarga kita sendiri. Kerabat kita, bukan orang jauh. Sudah, masing-masing harus boleh ditebus dengan sekian tebusan jumlahnya. Kalau tidak punya uang ya, mereka yang bisa mengajarkan anak-anak membaca, biarkan mereka mengajarkan berapa anak, berapa puluh anak, diajari biar bisa membaca, menulis. Kata Umar, enggak Nabi, penggal kepalanya. Semua. Yang menggal jangan orang lain, saya penggal sepupu saya sendiri. Ali bin Abi Thalib biar menggal kakaknya. Karena ketika itu kakaknya belum masuk Islam. Kan gitu. Pokoknya yang menggal kepala itu bukan orang lain. Nek perlu, dulur itu. Tapi malan Nabiyyu alaihi salatu wasalam ila qawli Abi Bakrin. Tapi ketika itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam lebih memilih pendapatnya Abu Bakar. Besok harinya Umar datang, Nabi sudah menangis. Di sampingnya Abu Bakar menangis. Kata Umar, kok menangis Nabi? Kok menangis Abu Bakar? Kan begitu. Ma yubki kuma. Yang membuat anda berdua itu menangis apa? In wajadtu bukaan. Bagai itu ma'akuma. Wa illam ajid tabakaitu libukaiku kuma. Kan begitu. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang membuat anda berdua menangis itu apa? Kalau misalkan saya bisa mengetahui alasannya menangis, saya akan ikut menangis bareng anda berdua. Kalau ternyata enggak tahu sebabnya, tetap juga saya menangis. Karena anda berdua menangis. Ini kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapatmu benar. Pendapatnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu benar. Khamr, minuman keras. Itu yang, apa namanya, yang ngoyak agar diharamkan itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk menurunkan sebuah ayat untuk mengharamkan khamr ini. Terus sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang khamr. Nah, ini beberapa hadis yang dijelaskan dan diriwayatkan tentang pendapat Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang kemudian dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Kan begitu. Jadi jangan prasangka dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian apa yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan catatan itu? Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud catatan itu apa? Ada sebagian ulama mengatakan catatan itu berisi tentang siapakah yang akan mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia, sehingga tidak perlu terjadi perselisihan. Ada yang lain mengatakan yang dimaksud itu catatan berisi tentang hukum-hukum inti. Tidak semua masalah, tapi inti. Hukum-hukum inti tentang Islam. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, perselisihan, kembali ke hukum-hukum tersebut. Ini yang dimaksud dengan catatan yang ingin ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian para ulama rahimahumullah, mereka menyatakan justru dalam peristiwa ini menunjukkan tentang kedalaman ilmu Umar bin Khattab. Sikap Umar ini justru menunjukkan fikih beliau yang begitu dalam. Dhaqiq nawarih. Betul-betul teliti dan cermat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena beliau khawatir, disebutkan para ulama, kenapa Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak sependapat dengan tawaran dari Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Umar khawatir seandainya catatan itu betul-betul ada, kaum muslimin justru akan berat untuk melaksanakannya. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk berijtihad. Tidak ada lagi kesempatan untuk berijtihad. Kemudian pada akhirnya pendapat siapa yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Monggo dijawab. Pada akhirnya pendapat siapa yang dipilih Nabi? Pendapatnya Umar ataukah pendapatnya Ibnu Abbas dan yang lain? Pendapatnya Umar. Ini menunjukkan bahwa pendapat Umar benar apa salah? Benar. Jadi jangan sampai keliru nih membaca hadis ini atau riwayat ini di majalah, di buku. Waduh, iman ya. Gitu. Kalau tidak membaca keterangan para ulama akan seperti itu kesimpulannya. Waduh, iman. Coba nih biar ada catatannya. Wah, kondisi umat Islam gak akan seperti ini. Bercerai-berai, kelompok-kelompok. Itu sudah sunnatullah. Dalam beberapa pertemuan kita sampaikan itu sudah sunnatullah. Ketetapan hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak bisa diubah-ubah. Pasti perselisihan dan perbedaan pendapat itu akan ada. Nah, para ulama mengatakan ada dua kemungkinan. Yang pertama, saat itu Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan tawaran tersebut, melihat bahwa maslahat yang terbaik untuk umat adalah wujud catatan itu. Tetapi setelah terjadi keributan, perbedaan pendapat, beliau berpikir ulang. Akhirnya beliau memutuskan, nampaknya maslahat yang terbaik justru catatan itu tidak ada. Ini kata para ulama kemungkinan yang pertama. Disebutkan Al-Imam Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah hadis ini. Kemudian kemungkinan yang kedua, saat itu Allah Azza wa Jal menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuat sebuah catatan. Tetapi setelah adanya perselisihan dan keributan kecil di hadapan Nabi SAW, Allah mewahyukan yang kedua kalinya untuk tidak membuat catatan. Beda kalau tadi berasal dari Nabi SAW, maslahat yang beliau timbang. Kalau pendapat yang kedua, itu adalah wahyu ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dihapus, dinasakh, tidak lagi berlaku. Tetapi justru yang terpenting adalah posisi terakhir Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau memilih pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini ringkasan dari keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim. Demikian juga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Tetapi yang dimaksud oleh Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala dari riwayat ini, bahwa ternyata ikhtilaf, perbedaan pendapat, perselisihan itu tetap buruk. Karena menjadi sebab itu tadi, perubahan tawaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menjadi sebab perubahan tawaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak perlu kita sesali. Nah, karena itu sudah sunnatullah dan itu adalah pilihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Alhamdulillah, Nabi alaihi salatu wasallam dalam sekian banyak hadis telah menjelaskan solusi dan jalan keluar ketika muncul perselisihan dan perbedaan pendapat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bis sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajib." Kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian yang berumur panjang, pasti akan melihat sekian banyak perbedaan dan perselisihan di antara umat Islam. Nah, namun, kata Nabi, ketika terjadi perselisihan dan perbedaan itu, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang dan kembali kepada sunnahku. Dan sunnah siapa? Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebatas mereka berempat saja? Sebatas mereka berempat saja? Tidak. Dan juga sahabat-sahabat yang lain. Karena sahabat-sahabat yang lain tetap mengikuti jejak keempat sahabat ini. Nabi alaihi salatu wasallam menyebut empat orang sahabat ini Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Karena mereka adalah tokohnya. Bukan kemudian ada satu perselisihan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, siapa Ibnu Abbas? Nabi perintahkan kita kembalinya ke Khulafa Rasyidin kok. Ibnu Abbas termasuk Khulafa Rasyidin? Enggak kan? Kita sudah bisa menjawab. Yang dimaksud dengan Al-Khulafa Rasyidun itu tidak sebatas empat orang sahabat. Tetapi juga sahabat-sahabat yang lain. Karena sahabat-sahabat yang lain pun tetap mengikuti dan meneladani Al-Khulafa Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wallahu a'lam bisawab. Itu ringkasan dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihi wa rahmatan wasi'ah di dalam As-Sahihain. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah pertemuan malam hari ini cukup sampai sekian. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi azza wa jalla wa bi'auni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.